إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أحبتي في الله رحمني الله وإياكم قوم مسلمين حاضرين yang kami hormati, kami ucapkan kepada antum sekalian ahlan wa sahlan, ahlan bikudumikum, selamat datang atas kehadiran antum sekalian. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di masjid yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan keberkahan pada masjid ini. Kami dari panitia akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan muhadharah ini, yakni yang pertama adalah susunan acara, kemudian tata tertib pada muhadharah ini, dan beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, muhadharah dengan tema menggapai keberkahan dalam mengais rizki ini akan diisi oleh narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizahullahu Ta'ala, mudir atau mudir dari Pondok Pesantren Al-Bayyinah Gresik. Kemudian adapun susunan acara dalam muhadharah ini akan terbagi menjadi dua sesi. Adapun sesi yang pertama, insyaallah taala akan kita mulai pukul 10 sampai dengan menjelang zuhur, yakni kira-kira pukul 11 lebih 15. Kemudian dilanjutkan dengan isoma sampai dengan kurang lebih pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan dimulai sesi yang ketiga adalah dari pukul 13 sampai selesai. Adapun tata tertib pada daurah ini, yang pertama hendaklah para peserta meluruskan niatannya ketika hadir di majlis ilmu ini untuk senantiasa ikhlas hanya mengharapkan wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, berniat untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya dan berniat untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain juga nantinya. Kemudian yang kedua, bagi ikhwan diharap untuk mengisi majlis yang terdepan terlebih dahulu. Kemudian diminta untuk menjaga adab-adab yang majlis. Kemudian adab yang selanjutnya adalah menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di dalam dan di luar majlis. Kemudian dilarang mengambil gambar dalam bentuk apapun. Kemudian bagi yang membawa HP harap dimatikan atau diposisikan dalam mode pesawat. Kemudian selanjutnya, yakni yang ketujuh di sini, bagi orang tua yang membawa putra-putrinya wajib untuk menjaga dan mengamankannya selama kajian berlangsung agar tidak mengganggu peserta yang lain. Kemudian tidak bicara sendiri atau bermain HP ketika kajian berlangsung. Dilarang berjualan di dalam majelis atau selama kajian berlangsung. Kemudian hendaknya saling mengingatkan antara satu peserta dengan peserta yang lain, ya, yang berbicara sendiri atau yang mengantuk, ya, untuk bertawun, saling membangunkan. Kemudian tidak diperbolehkan merekam di meja ustadz, dipersilahkan untuk merekam di tempat yang sudah disediakan. Kemudian dikarenakan keterbatasan fasilitas MCK, hammam yang ada hanya sedikit, hendaklah peserta mampu mengatur waktunya sendiri untuk menghindari antrean dan mempergunakan MCK dengan secukupnya. Kemudian bagi peserta yang hendak menjamak sholat, bisa menggunakan lantai atas masjid. Kemudian bagi peserta yang hendak bertanya kepada ustadz, mohon pertanyaannya untuk ditulis di secarik kertas yang insya Allah nanti dari panitia akan menyediakannya. Adapun beberapa informasi dari kami adalah, yang pertama, insya Allah ta'ala panitia akan menyediakan konsumsi makan siang. Kemudian yang kedua, diberitahukan kepada antum semua bahwasanya kajian ini disiarkan secara langsung di Radio Islam Wonosobo melalui aplikasi RII pada saluran Radio Islam Indonesia, atau bisa diakses melalui website www.salafiwonosobo.com. Kemudian bagi ikhwah Wonosobo yang ingin mendapatkan informasi kajian dan info seputar Wonosobo melalui SMS, bisa melalui SMS atau yang lainnya, dan dimohon menghubungi Abu Bakar Chandra di ruang sekretariat Masjid Al-Istiqomah Gondang Puntuk lantai 2, atau SMS dengan format nama dan alamat kirim ke 0823-0008-0079. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dari panitia. Kemudian untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz Muhammad Afifuddin Hafizahullahu ta'ala.